بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله نجدنا مباحثا pada sulasi masjid. Sekarang pada bab yang kedua, yakni bab fa'ala. Al-bab tsani, bab yang kedua, minas sulasi al-mazid, dari sulasi mazid yang disebutkan dalam kitab ini adalah bab fa'ala. Memang dalam kitab ini tidak dituliskan judul babnya, tapi langsung dijelaskan ya, faedah dari bab ini. يقال الثلاثي المجرد إلى وزن فاعل. ثلاثي مجرد diubah bentuknya ya, mengikuti wazan fa'ala bi ziyadatil alif ba'd al fa'i, dengan menambahkan alif sesudah fa kalimat. Dari mujarradnya fa'ala kemudian tambahkan alif sesudah fa kalimat menjadi fa'ala. Kemudian faedahnya, maksudnya atau makna dari bab ini fa'ala, yakni awalan yang pertama, lil musyarati lil musyarakati baina ithnaini, untuk musyarakah antara dua orang atau dua hal. Musyarakah jadi saling berserikat. Ya. Dijelaskan di sini makna dari musyarakah. Wal musyarakatu ay yaf'ala ahaduhuma ma yaf'aluhu al-akharu, yakni salah satu dari keduanya. Jadi tadi musyarakah bainat nain, musyarakah ya, antara dua orang, maknanya adalah salah satu dari keduanya, dari dua orang ini, memperbuat apa yang diperbuat oleh yang lainnya, yang satunya. Ya, dari dua orang, salah satunya memperbuat sebagaimana yang diperbuat oleh yang satunya terhadap dia. Hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan, sehingga masing-masing keduanya itu menjadi fa'il dan juga menjadi maf'ul, menjadi maf'ul bih. Jadi masing-masing dari dua orang ini dalam musyarakah, masing-masingnya ini menjadi fa'il sekaligus juga menjadi maf'ul bihnya. Ya. Nahu, contoh, waraba Zaidun Amran. Ya, ini dari waraba dibentuk fa'alam jadi waraba Zaidun Amran. Nah, ini makna yang musyarakah. Maknanya apa? Zaid saling memukul ya, dengan Amr. Jadi makna dari kalimat ini dengan fi'il waraba ya, fa'ala dengan makna musyaraka, kalau diuraikan maknanya waraba ya, yang musyarak ya, waraba Zaidun Amran wa waraba Amrun Zaidan. Ini maknanya. Jadi maknanya Zaid memukul Amr dan Amr memukul Zaid. Jadi masing-masing Zaid dan juga Amr, dia sebagai fa'il memukul ya, memukul yang satunya, memukul lawannya, juga sekaligus sebagai maf'ul bih, yakni dia terkena perbuatan pukulan dari yang satunya. Memukul dan terpukul atau dipukul. Ini makna musyarakah seperti ini. Ini ditunjukkan dalam bentuk wazan fa'ala ini. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi apa? Saling ya. Dengan kata saling. Saling memukul. Ya, atau pukul memukul. Ini. Baik. Ini musyarakah. Jadi salah satunya melakukan apa yang dilakukan satunya terhadap dirinya. Sehingga masing-masing menjadi fa'al sekaligus menjadi maf'ul. Ini makna yang pertama dari fa'ala. Ya, musyarakah bainasnain. Tanian, kemudian makna yang kedua. Wa li makna fa'ala. Ya. Wazan fa'ala ini bermakna fa'ala. Semakna dengan fa'ala allati litakfiri. Yang digunakan untuk takfir. Pada pembahasan sebelumnya, pada bab fa'ala, salah satu makna dari fa'ala adalah untuk takfir. Maka pada bab fa'ala ini juga semakna dengan fa'ala yang bermakna takfir. Sehingga bisa dikatakan secara ringkas, fa'ala ini juga bermakna untuk takfir. Bisa bermakna untuk takfir sebagaimana pada fa'ala. Nahu sebagai contoh. Wa'afallahu. Wa'afa mengikuti wazan fa'ala bimakna wa'afa. Ini dengan makna wa'afa. Ya, dan wa'afa di sini yang bermakna takdir. Jadi menunjukkan banyak atau sering. Ya, wa'afa ataupun wa'afa bermakna melipat gandakan. Ya, jadi menunjukkan yang banyak, sesuatu yang banyak, memperbanyak. Ya, melipat gandakan. Ya, berlipat-lipat. Ya, itu menunjukkan makna yang banyak. Ini. Ini makna yang kedua. Kemudian salisan yang ketiga. Wa li makna af'ala allati lita'diyati. Ya, fa'ala ini bermakna af'ala yang digunakan untuk ta'diyah. Ya, untuk bab af'ala memang belum dibahas di sini. Nanti pada pembahasan berikutnya insyaAllah. Nah, di antara makna dari af'ala adalah ta'diyah. Yakni menjadikan fi'il tersebut yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Maka pada bentuk fa'ala ini juga pada sebagian makna ini bisa sebagaimana af'ala yang bermakna ta'diyah. Yakni menjadikan fi'il tersebut muta'addi yang asalnya itu lazim. Nahu contoh. Afakallahu. Afa ini dari afa ya, dari musyarahnya afa ya, sehat ya, keadaan sehat kemudian dibentuk menjadi mengikuti wazan fa'ala menjadi afa. Nah, di sini semakna dengan bentuk af'ala ya, yang bermakna ta'diyah. Dari apa? Apa yakfu? Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi apa? Ya. Kalau ditulis hanya fi'ilnya saja, ya. Alif yang akhir ditulis dalam bentuk ya, karena itu empat huruf. Tetapi kalau bersambung dengan dhamir seperti pada contoh tersebut, alifnya ditulis dalam bentuk alif yang lurus. A, fa, ka. Tapi kalau hanya fi'ilnya ya ditulis dalam bentuk alif yang bentuk ya atau alif singkat. Nah, ini ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi afa. Nah, ini maknanya sama dengan afa tersebut ketika dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi afa. Yakni lit-ta'diyah untuk ta'diyah menjadikan muta'addi. dalam contoh tersebut yang menjadi maf'ul bi, yakni dhamir kaf. Afaka atau afaka, kafnya dhamir kaf ini sebagai maf'ul bi dari fi'il tersebut. Lafzul jalalah Allahu ini sebagai fa'ilnya. Jadi maknanya ya, ini bermakna doa ya. Jadi semoga Allah menyembuhkanmu, memperbaiki keadaanmu, kesehatanmu ini. Apa? Jadi menyembuhkan atau memperbaiki keadaan atau kesehatan. Ini makna dari apa ataupun apa. Jadi ini ta'diyah, muta'addi. Kalau mujarotnya tadi apa, ini lazim. Ya, ini fi'il lazim. Apa, ya, sembuh. Ya, atau sehat. Ini lazim. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, rabi'an, makna yang keempat. Wa li makna fa'alal mujarrabi. Ya, bentuk atau wazan fa'ala tersebut, ini bermakna sebagaimana fa'ala yang mujarrad. Jadi sama maknanya dengan bentuk mujarradnya. Tidak ada perbedaan makna. Hanya berubah bentuknya atau lafadznya dengan penambahan alif. Penambahan alif. Tetapi secara makna tidak berubah dari mujarradnya. Jadi sama dengan makna mujarradnya. Ini bisa seperti ini pada beberapa kata. Nahu, contoh. Safara Zaidun. Zaid safar, kepergian. Di sini safara, ya, mengikuti wazan fa'ala. Ini semakna dengan mujarabnya safara. Ya, mujarabnya safara, ya, tiga huruf. Ini maknanya juga bepergian. Safar, sama. Ketika dibentuk menjadi safara fa'ala, juga bermakna sama, yaitu bepergian atau safar. Ini. Contoh yang berikutnya, wa qatalahu Allahu qatala. Ini semakna dengan mujarrabnya qatala. Qatala membunuh atau memerangi, ya. Atau mungkin juga bisa membinasakan, ya, mencelakakan sesuai dengan istilah kalam, ya. Nah, mujarrabnya qatala dengan makna-maknanya tersebut ketika dibentuk menjadi qatala, maka ini juga semakna dengan mujarrabnya. Qatalallahu, semoga Allah membunuhnya, maksudnya atau memeranginya atau menghancurkannya, membinasakannya. Semakna dengan mujarrabnya tadi. Contoh yang berikutnya, wa barakallahu fika. Barakallahu, baraka, ya, mengikuti wazan fa'ala. Ya, ini semakna dengan mujarrabnya, ya. Barokah, ya, memberkahi, memberikan berkah, barokah, memberikan kebaikan. Jadi ini beberapa makna dari bab fa'ala. Yang pertama makna musyarakah, yang kedua makna fa'ala yang bermakna takfir, kemudian yang ketiga makna dari af'ala yang bermakna ta'diyah, kemudian yang keempat semakna dengan fa'ala musyarakahnya. Dan tentunya untuk mengetahui makna yang dimaksud dari bentuk ini, ya, sesuaikan dengan fi'ilnya dan juga sesuaikan dengan siyaqul kalam, konteks kalimatnya ketika sudah digunakan dalam kalimat-kalimatnya. Bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi, bisa diketahui ini makna yang mana. Nah, kalau daraba Zaidun amran, berarti ini makna musyarakah. Kalau yang safara, berarti ini makna mujarrabnya dan seterusnya. Kemudian perubahan bentuknya, tasarif ataupun mustaqatnya, bentuk-bentuk dari fi'ilnya dari bab fa'ala ini bisa dilihat pada baris yang pertama, ya, urutan sebagaimana yang lainnya yang sudah menjadi patokan, ya, urutannya sama dari fi'il madhi, mudhari', kemudian masdar dan seterusnya sampai terakhir nanti isim zaman, isim makan. Ya. Kemudian perhatikan bentuk-bentuk perubahannya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan pada bentuk masdar, bisa jadi itu mempunyai bentuk masdar lebih dari satu, ya. Jadi yang antara fi'il mudhari' dengan kata fahuwa itu adalah masdar semuanya. Kalau diawali mim berarti masdar mimi, yang sebelum fahuwa. Faedah secara umum ya dari pembahasan yang sebelumnya, sesudah fi'il mudhari' itu adalah bentuk masdar, ya, dan dalam tasrifan biasanya lafadznya di fathah atau di nasab, ya. Misalkan mufa'alatan wa fi'alan, ya, huruf akhirnya fathah atau di nasab. Ini untuk memudahkan saja, memudahkan menghafal. Kemudian sampai sebelum fahuwa, sebelum isim fa'il. Jadi sesudah fi'il mudhari' sampai sebelum kata fahuwa itu adalah masdar. Kalau yang sebelum fahuwa itu diawali huruf mim pada bab-bab sebelumnya, maka itu adalah masdar mimi. Ya. Tapi kalau tidak ada masdar mimi, ya sudah, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dibentuk masdar mimi. Karena memang yang didapatkan seperti itu. Ya, mungkin nanti pada masing-masing bab, ya, bisa berbeda, bisa sama. Ya, yang jelas perhatikan yang didapatkan dari ucapan orang Arab memang seperti ini. Ya, terkait dengan masdar ataupun masdar mimi, itu ya, itu yang mungkin perlu perhatian. Adapun yang lainnya secara umum tetap sama. Ya, faedah pembentukannya juga sama. Misalkan pada isim fa'il, isim maf'ul, ya, kemudian fi'il amr, itu faedahnya juga faedah yang terdahulu yang sudah disampaikan. Ya, kalau isim fa'il dari fi'il mudhari', ya, isim maf'ul juga dari fi'il mudhari', ya, hanya perbedaan harokat pada huruf sebelum akhir, ya. Kemudian fi'il amr itu juga dari fi'il mudhari', ya, dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, fi'il nahi itu fi'il mudhari' dengan adanya la nahiyah. Kemudian isim zaman dan isim makan, ya, isim zaman dan isim makan pada sulasi mazid ini bentuknya sama dengan isim maf'ul. Sehingga tinggal melihat bentuk isim maf'ul, kemudian bisa digunakan sebagai isim zaman maupun isim makan sesuai dengan siyaqul kalam. Jadi yang selain masdar tadi tinggal menyesuaikan dengan faedah yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini berlaku untuk seterusnya pada sulasi mazid dan juga nanti pada ruba'i. Sekarang kita lihat bentuk-bentuknya. Dari madhi, fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu. Ini yang pokok ya, madhi mudhari', fa'ala yufa'ilu. Kemudian masdarnya, ini ada tiga bentuk masdar yang disebutkan sesudah mudhari', sebelum fahuwa, ini masdar semuanya. Yakni mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ada tiga bentuk masdar: mufa'alatan, fi'alan, dan fi'alan. Tiga bentuk masdar pada bab fa'ala ini. Ya. Dan yang pertama disebutkan tadi mufa'alatan, ya. Walaupun ini diawali huruf mim, tetapi ini bukan masdar mimi. Bukan masdar mimi. Mufa'alatan ini masdar. Masdar biasa. Masdar bagaimana masdar yang lainnya. Yang jelas bukan masdar mimi pada bab fa'ala ini. Ya. Walaupun berawalan mim, tetapi itu bukan masdar mimi. Dia masdar yang biasa bagaimana masdar-masdar yang lainnya. Sama seperti fi'alan dan fi'alan masdar. Jadi untuk bab fa'ala ini tidak ada masdar mimi dalam bab ini. Jadi semuanya tiga ini adalah masdar. Jadi perhatikan bentuknya mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Kemudian isim fa'il fahuwa mufa'ilun. Dari mudhari' yufa'ilu, huruf mudhari'ah diganti min dhammah sebelum akhir di kasrah menjadi mufa'ilun. Kemudian isim maf'ul juga dari mudhari', huruf mudhari'ah diganti min dhammah kemudian sebelum akhir di fathah menjadi mufa'alun. Ya. Kemudian fi'il amr dari mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhari'ah kemudian huruf akhir disukun kalau asalnya dhammah dari yufa'ilu menjadi fa'il. Ya, dari mudhari' huruf mudhari'ah dihilangkan kemudian huruf akhir yang dhammah yufa'ilu harakat dhammah diganti dibuang sehingga menjadi sukun menjadi fa'il. Kemudian nahinya pada mudhari' diawali la an-nahiyah menjadi la tufa'il majzum dengan sukun la tufa'il. Kemudian isim zaman dan isim makan ya bentuknya sama dengan isim maf'ul yakni mufa'alun mufa'alun. Nah, di sini penulisannya dipisah yang satu isim zaman yang satunya yang berikutnya adalah isim makan. Kalau pada tab-tab sebelumnya ditulis satu kemudian diberi angka dua ya karena tempatnya longgar pada tab ini sehingga ditulis satu-satu ya. Kalau yang sebelumnya tempatnya kan sudah penuh ya. Sehingga ditulis satu dengan dua kali ucapan atau dua kali bentuk, dua bentuk. Ini ya. Dan tidak ada isim alah ya. Tidak ada isim alah pada sulafi majid. Jadi sampai pada isim zaman dan isim makan. Atau boleh dibalik isim makan, isim zaman boleh. Ya. Jelas sama. Yang satu isim zaman, yang satu isim makan. Ini ya, wazannya. Dan untuk perhatian juga, setiap mendapatkan bab yang baru, yang paling utama wazan dihafalkan. Bentuk-bentuknya, perubahannya, ya. Mustaqatnya, ketemu tasrifnya itu dihafalkan. Dari awal, bab yang pertama dan seterusnya, yang sulati mujarad, kemudian yang sulati mazid, ya, setiap wazan ini dihafalkan. Hafal lafadznya dan juga hafal makna dari bentuk-bentuk tersebut. Ya, ini untuk apa? Ini bentuk apa? Masdar ataukah itu fa'il atau yang lainnya? Ya, ini. Jadi hafal secara lafadz dan paham mengerti makna dari masing-masing bentuk tersebut. Sehingga dengan itu nanti untuk diterapkan pada kata-kata yang lain, insya Allah itu mudah dan bisa paham maknanya. Ini. Ya, jadi wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun seperti itu. Kemudian contoh yang sahih qatala perubahannya qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fa huwa muqatilun wa dhaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Kita ya baik sekarang dicoba baraka tafadhal dicoba dimasukkan pada wasat ini. Barokah mubarak, mubarakatan. Ya. Firakan. Firakan. Ya. Firakan. Ya. Firakan. Bahwa mubarakun. Mubarakun. Mubarakan. Mubarakun. Mubarakun. Amrnya. Barik. Barik. Barik. La tu barik. Ya. Mubarakun. Mubarakun. Ya. Mubarakun. Mubarakun. Ya tadi apa? Baraka. Memberkahi. Memberikan baraka. Masdarnya mubarakatan, mubarakah. Mubarakah, masdar dari baraka. Kemudian isim fa'il mubarakun, yang memberkahi. Isim maf'ul mubarakun, mubarak. Mubarak, ini ya, isim maf'ul yang diberkahi. Barik, berkahilah. Misalkan dalam berdoa, Allahumma barik, ya Allah berkahilah. Mohon berkah kepada Allah. Seperti itu ya. Contoh yang berikutnya, pada kata jahada, tadi tidak ditambahkan, tak boleh termasuk ya. Jahada. Apa tu? Siapa? Jahada, mujahid, mujahadatan, wajihadan, wajihadan, fahuwa mujahidun, wadaka mujahadun, jahid, la tujahid, mujahadun, mujahadun. Ya, jahada, bersungguh-sungguh. Ya. Tadi mujahidu maksudnya mujahadah wa jihadan. Mujahadah jihad. Jadi sama antara mujahadah dengan jihad, sama maksud dari jahadah. Secara atau secara bahasa ya, tinjau secara bahasa, antara mujahadah dengan jihad itu sama. Artinya sama, maknanya sama. Itu bentuk masdar dari jahada. Ya. Kemudian fahuwa mujahid, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh. Jihad, mujahid. Ya, mujahid. Ini isim fa'il. Ya. Wa dzaka mujahid, isim maf'ulnya. Kemudian jahid, amarnya. Ya, la tujahid, ya, nahi dan seterusnya. Ini. Itu dari jahada. Jadi apa? Tinjauan dari sisi bahasa atau asal kata seperti itu ya. Ini. Sama. Mujahada, jihad, atau tadi mubarakah, dirab. Kalau dirab mungkin jarang digunakan. Tetapi itu juga sebenarnya ada, walaupun jarang. Yang banyak yang mubarakah tadi. Dan berbeda dengan barokah sendiri. Kalau barokah pun, barokah ini sulasi mujarab. Masdar dari sulasi mujarab, barokatan yang digunakan dalam ucapan salam ya. Wa barokatuhu, barokat itu kan jamaknya, mufradnya barokatun. Nah, ini masdar dari yang sulati mujarrad. Tapi kalau yang sulati mazid mengikuti bab fa'ala, masdarnya menjadi mubarakatan, mubarakah ataupun biraf atau biraf seperti itu. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari ini? Kemudian berikutnya bentuk atau pada jenis mudha'af, ya mudha'af, yakni ain kalimah dan lam kalimah itu hurufnya sama. Bagaimana bentuknya ketika diikutkan pada wazan fa'ala? Dicontohkan dari masa menyentuh. Dibentuk mengikuti wazan fa'ala, hasilnya menjadi massa. Menjadi massa. Jadi alif tetap ditambahkan sesudah fa kalimah, sesudah huruf pertama. Kemudian ain kalimah dan lam kalimah yang hurufnya sama itu tetap idgham, tidak terpisah, tidak terurai, tetap dengan idgham. Sehingga menjadi massa. Dan yang semacam ini ya boleh dalam bahasa Arab dua huruf sukun bertemu dengan keadaan sukun yang pertama pada alif dan sukun yang kedua itu huruf yang lain. Jadi pada massa itu kan dua sin sin yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh. Dua huruf sukun bertemu, yaitu yang pertama adalah alif, kemudian yang kedua huruf yang lain. Maka. Sehingga apa? Dua huruf yang sukun ini tidak perlu dihindari, tetap dengan dua huruf sukun seperti ini. Adapun yang selain dari itu, dua huruf sukun bertemu, itu tidak boleh, tidak bisa, harus dihindari. Dengan berbagai cara, sesuai dengan bentuk kata tersebut. Seperti juga dalam ayat di surah Al-Fatihah yang terakhir, walau dalim, itu juga dua huruf bertemu, tetapi yang pertama adalah alif, sukun, kemudian baru huruf lam, sukun. Dan tetap demikian. Ya. Karena yang seperti ini boleh. Sehingga di sini, kembali ke sini ya. Ini madinya menjadi masa. Kemudian mubaraknya yumasu. Tetap idgham. Jadi perhatikan pada huruf yang sama, pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Tetap idgham. Pada madi, pada mubarak. Masa yumasu. Kemudian masdarnya mumasatan wa mintasan wa mintasan. Jadi pada masdar yang pertama mumasatan tetap idgham, adapun pada masdar yang kedua dan ketiga itu fak, yakni mengurai, memisahkan antara dua huruf yang sama. Mintasan, mintasan, dua sin ini terpisah, tidak idgham atau fak, ya, ini pada masdar yang kedua dan ketiga. Adapun pada masdar yang pertama tetap idgham. Kemudian bentuk berikutnya fahuwa mumassun wa dzaaka mumassun. Isim fa'il mumassun, isim maf'ul mumassun. Yang nampak secara zahir, secara lafaz sama persis bentuk isim fa'il dengan isim maf'ul. Yakni huruf yang sama pada ain dan lam kalimah di idgham. Karena di idgham, maka yang nampak di sini menjadi sama. Mumasun, fahuwa mumasun, wazaka mumasun. Ya, nanti yang membedakan adalah penggunaan dalam kalimat. Ini dalam kalimat, dikaitkan dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut akan bisa diketahui apakah itu isim fa'il atau isim maf'ul. Dan juga kalau dikembalikan ke asalnya, dilihat aslinya, ini juga berbeda. Yakni huruf yang sama tersebut, yang idgham, kalau diuraikan ke aslinya, sesuai wazannya, untuk isim fa'il itu dengan kasrah mumasisun, untuk isim maf'ul dengan fathah mumasasun. Kalau aslinya tetap berbeda, mumasisun dengan mumasasun. Tetapi kemudian tadi karena huruf yang sama ini di idgham menjadikan sin yang pertama harus sukun, maka hasilnya pada kedua bentuk ini menjadi sama. Mumasun, mumasun, seperti itu. Berikutnya amarnya masti, masti, ini juga dari mubarak yumasu, mubarak dengan rumah ya, yumas, yumasu. Ketika dibentuk amar, huruf mubarak dihilangkan. Dan kemudian apa? Huruf akhir. Kalau akhirnya dhammah, maka dhammahnya dihilangkan menjadi sukun. Jadi asalnya, amarnya mas. Dengan sin yang di idgham, kedua-duanya sukun. Sin yang pertama sukun, karena idgham. Dan sin yang kedua, pada bentuk amar, itu juga sukun. Ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ya. Dua huruf sukun, sin pertama sukun, sin kedua sukun. Tidak boleh. Sehingga apa? Harus dihindari. Menghindarinya bagaimana? Padahal dua-duanya huruf sahih. Dengan huruf sahih. Dua-duanya huruf sahih. Kalau dihilangkan tidak bisa, tidak boleh. Karena itu huruf sahih. Kalau huruf ilah mau dihilangkan, tidak masalah kalau memang harus dihilangkan. Tapi kalau huruf sahih tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganti, maka yang diubah sukunnya. Sukunnya kedua, kemudian diubah menjadi kasrah. Untuk menghindari bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga amarnya menjadi mati. Jadi kasrah pada amar itu tujuannya untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Berikutnya, nahinya la tumasi. Ini juga sama di kasrah seperti pada amar tadi. Kemudian isim zaman wal makan mumasun mumasun. Nah, ini yang terjadi pada mudha'af ketika dibentuk mengikuti fa'ala. Ini untuk contoh diterapkan pada yang lain. Adapun secara makna, ini semakna dengan mujarabnya dalam kata ini ya, masa menyentuh sama dengan masa. Atau mungkin nanti bisa dibuka di kamus ya, mungkin kita ada makna yang lain juga bisa. Jadi sesuai dengan konteksnya nanti ya, untuk makna. Baik. Berikutnya, bentuk misal wawi. Huruf pada fa kalimah, huruf illah, yakni huruf wawu. Contohnya pada kata wa'ada. Perubahannya kita lihat di sini. Wa'ada, yu'a'idu, mu'a'adatan, wa'wi'adan, wa'wi'adan, fahuwa mu'a'idun, wa'zaka mu'a'adun, wa'id, la tu'a'id, mu'a'adun, mu'a'adun. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana perubahannya dibandingkan dengan wazan atau dengan contoh yang sahih tadi? Ya, sama persis dengan wazan, tidak ada perubahan. Sama persis dengan wazan, dengan contoh yang sahih. Huruf illah pada fa' kalimah, huruf wawu, juga tetap dengan wawu. Tidak berubah, tidak pula dihilangkan. Ya. Bandingkan dengan musyaraknya, musyaraknya kan wa'ada, mudhari'nya apa? Ya'idu. Pada musyarak, pada bentuk mudhari', wawunya hilang. Wa'ada ya'idu. Tetapi ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala, menjadi wa'ada, mudhari'nya yu'a'idu. Wawunya tetap ada, tidak hilang. Dan pada bentuk-bentuk yang berikutnya juga demikian, wawu ada, tidak hilang, tidak berubah. Tetap dengan wawu. Sesuai dengan wazannya. Ini ya. Berikutnya, misal ya'i. Fa kalimah berubah huruf ya. Contoh, ya'sara, mu'yasiru, mu'yasaratan, wa yisaron, wa yisaron, fahuwa muyasirun, wa zaka muyasarun, yasir, la tuyasir, muyasarun, muyasarun. Ini juga untuk misal ya'i, tidak ada perubahan, ya, tidak berbeda dengan wazannya ataupun dengan sahih, jadi sama, persis, ya. Bagaimana pada wazan ataupun pada yang sahih. Ini pada misal ya'i. Kemudian berikutnya. Jadi dinamakan misal karena dia memang semisal dengan yang sahih, yang salih. Secara umum ya. Itu tidak banyak perubahan, sedikit sekali perubahan pada misal. Kebanyakan sama dengan yang sahih. Sehingga dinamakan dengan misal, semisal dengan yang sahih. Sekarang yang berikutnya, ajwab. Ajwab, yaitu ain kalimah huruf illah. Ada dua jenis, sesuai dengan huruf illah yang asli, yaitu ajwab wawi. Aslinya adalah wawu, dan ajwab ya'i aslinya adalah ya. Untuk yang ajak wawi dicontohkan pada fi'il awana. Jadi asalnya ana. Ya'unu aunan. Ini mujarabnya ya. Ana ya'unu aunan. Menolong. Nah, pada mujarab tersebut tampak huruf aslinya adalah waw pada mubarak maupun pada masdar a'un dengan waw a'in kalimah dengan waw aslinya kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi a'wana mengikuti wazan fa'ala menjadi a'wana perhatikan pada bar fa'ala alif sesudah fa itu adalah huruf tambahan. Alif sesudah fa pada bab fa'ala ini adalah huruf tambahan. Sehingga pada kata awana alif yang sesudah ain pada kata awana ini juga alifnya tambahan. Berbeda dengan yang musyarabnya pada ana musyarabnya alif ini perubahan dari waw. Sama-sama alif terletak sesudah fa kalimah tetapi berbeda sifatnya, berbeda keadaannya. Yang mujarad ana alif perubahan dari wawu huruf asli hanya perubahan dari wawu tetapi pada awana alif itu adalah huruf tambahannya yang huruf asli adalah wawunya dan ini kembali ke aslinya wawu, awana. Ya, jadi aslinya wawu pada bentuk fa'ala kembali ke aslinya wawunya tempatnya kemudian tambahkan alif sesudah fa kalimah menjadi awana. Jadi sesuai dengan wazannya, sesuai dengan letaknya. Kalau memang alif tambahan sesudah fa kalimah berarti ini alif ini tambahan sesuai dengan wazannya. Berbeda dengan yang mujarabnya tadi. Ini ya. Sekarang perubahannya pada ajwah wawi coba dibaca awana yuwa yu'awunu mu'awanatan wa'anwana wa'anwana wa'huwa mu'awunu wadaka mu'awanu awi la tu'awi mu'awanu mu'awana. Ya. Bagaimana dengan yang wazin dengan yang sahih? Apakah ada perubahan? Sama ya. Tidak ada perubahan. Huruf ilah pada an kalimah itu huruf wawu tetap dengan wawu pada semua bentuk. Ya, tidak berubah ke huruf ilah yang lain. Wawunya tetap wawu. Tidak berubah dan juga tidak hilang. Jadi sesuai dengan wazan, sesuai dengan yang sahih salim. Ini. Pada ajwah wawi, demikian. Kemudian yang berikutnya, ajwah ya'i. Aslinya adalah ya. Nah, di sini dicontohkan pada kata bayana. Ya, dari mujarabnya bana ya'binu. Ya, karena dia asik wa ya'i berarti huruf aslinya adalah ya bana ya binu maskernya bayina bayina ini maskernya itu tampak di huruf ya sebagai ain kalimah. Dan tadi pada mujarrad ya-nya pada bentuk maudhi diganti menjadi alif. Pada mujarradnya bana. Jadi alif itu berubah dari ya dan ini huruf asli, bukan huruf tambahan. Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi bayana. Dengan menambahkan alif sesudah fa kalimah sesudah huruf pertama Sehingga pada kata ba yang naik alif ini adalah tambahan. Berbeda dengan alif pada mujarannya ba yang tadi. Ya. Dan pada fa'ala atau pada ba yang naik, ain kalimah kembali ke huruf asli yaitu huruf ya. Ini. Sehingga menjadi ba'yana. Ya'nya kembali ke aslinya. Pada tempat ain kalimah tersebut. Jadi sebagaimana pada awana. Pada asyikwaf yang wawi tadi. Sekarang perubahannya dilihat, dibaca. Berikutnya. Ba'yana yubayinu mubayanatan wabiyana wabiyana fahuwa mubayinu wadatan mubayanu bajib la bajib mubayanu mubayanu. Iya. Bagaimana ini? Sama atau berbeda dari wazannya? Masdar yang mana? Masdarnya yang ketiga. Iya. Biyanan. Di situ ada ya tasdid. Biyanan. Ya tasdid atau huruf tasdid kalau diuraikan bagaimana? Dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Biyanan. Sama tidak dengan wazannya? Bi'alan, biyanan, sama. Sama. Hanya saja karena hurufnya sama, ya sukun ketemu ya fathah, kemudian di idgham menjadi biyanan. Tapi tetap dia sama dengan wazannya. Tidak ada perubahan. Yang pada bentuk-bentuk yang lain juga sama, tidak ada perubahan. Ya, kembali ke tempatnya sebagai huruf asli. Ya, dan dalam tasrif, dalam mustaqat juga tetap dengan ya. Ya-nya tidak berubah, ya-nya tidak hilang. Ini pada asyikwaf. Jadi pada asyikwaf wawi maupun asyikwaf ya'i yang terjadi sebagaimana pada wazan, sebagaimana pada yang sahih. Hari ini juga ada yang ditanyakan? Kalau di Al-Quran itu ada wama yusha'atul rasul. Saya itu dalam ayat yang lain wama yusha'atul lakuk yang tahu di umum yang tentu kursi. Iya. Itu kemarin di pelajaran di tasrif Al-Izi itu sudah dijelaskan. Jadi untuk mudha'af yusha'iq, jadi fi'il mudha'af pada bentuk mudha'af yang majzum. Mudha'af ya, jenis fi'il yang mudha'af. Kemudian pada bentuk mudhari ketika majzum. Ya. Mudhari yang majzum. Ini boleh dua pilihan, salah satu dari dua keadaan. Yakni dengan idgham pada huruf yang sama, boleh pula fath pada huruf yang sama tersebut. Jadi kalau idgham huruf yang sama di idgham jadikan satu dengan tasydid. Tadi dicontohkan wa may yushaqqillah yushaqqi ini idgham, dan boleh pula dengan fath dengan memisah huruf yang sama tersebut wa man yushaqqit yushaqqit apa namanya dengan sukun karena sesudahnya alif lam dikasrah tetapi asalnya yushaqqit ini fath. Kenapa? Karena ini mudhari' majzum. Jadi pada bentuk mudhari' yang majzum dan juga sebagai tambahan bentuk amr. Jadi dua bentuk ini, mudhari' yang majzum ataupun bentuk fi'il amr pada mudha'af itu huruf yang sama pada ain dan lam kalimah boleh idgham, boleh pula fath. Boleh menjadikan satu idgham, boleh pula memisahnya. Ini. Ya, amr atau mudhari majzum. Di dalam ayat tersebut atau dalam contoh ini man yushaqqi atau may yushaqqi yang menjazmkan man asyartiyah. Man ini ada tuh syarat dalam contoh ini. Ini yang menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Ada lagi? Dari contoh tadi, misalkan masa yumasu, ketika jazm, ya, misalkan didahului lam, ya, menjazmkan, nah, maka boleh lam yumasi, okay, lam yumasi, atau boleh pula lam yumasi, ya, boleh ketika jazm, menjazm. Lam yumasi atau lam yumasi. Demikian pula amrnya boleh idgham masi, boleh pula fath memisah masi. Dan hanya dalam dua bentuk ini, mudhari' yang majzum atau amr. Kalau bentuk yang lainnya tetap bagaimana pada wazannya. Berikutnya jenis naqis. Ini juga ada dua, naqis wawi dan naqis ya'i. Jadi lam kalimah atau huruf yang akhir berubah huruf illah. Bagaimana yang terjadi? Contohnya di sini pada kata alfa. Dari mujaradnya alfa menjadi alfa. Perhatikan huruf akhir tersebut. Ya. Jadi di sini alfa naqis wawi berarti aslinya adalah wawu. Pada mujarrad apa yaqu aslinya adalah wawu. Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi alfa. Huruf ilah yang akhir yang aslinya wawu ini berubah menjadi alif pada bentuk mawdhu. Mudhari'nya menjadi yu'ati. Berubah menjadi ya. Yu'ati. Asalnya yu'atiwu dengan wawu, tapi kemudian wawunya diganti menjadi ya. Karena sebelumnya kasrah. Yu'ati. Lalu yang berikutnya bagaimana? Coba dikata dulu. Nanti. Mu'afan. Mu'alpan, mu'alpan, isim zaman, isim makan, iya. Iya, huruf-huruf, atau huruf illah yang ada di akhir pada bentuk-bentuk tersebut berubah. Ya. Semuanya bahkan berubah. Kenapa? Karena tadi dikatakan ini adalah naqis wawi. Berarti aslinya adalah wawi. Ternyata dalam bentuk-bentuk yang ada dari mawi sampai yang akhir, tidak ada wawu pada huruf akhir. Berarti apa? Wawunya itu berubah atau hilang. Nah, tadi pada mawbi wawunya berubah menjadi alif, pada mudhari' berubah menjadi ya, pada masdar mu'atatan wawunya berubah menjadi alif sesudah ta itu ya, alif ta mu'atatan. Alif ini perubahan dari wawu. Jadi asalnya sesuai wazan mu'atawatan, ya, mu'atawatan dengan wawu, kemudian wawunya berubah menjadi alif, mu'atawatan. Kemudian pada masdar yang berikutnya, ita'an, ayita'an, wawunya berubah menjadi hamzah. Ya, asalnya ita'an, ayita'an, kemudian wawunya berubah menjadi hamzah. Ita'an, ayita'an. Pada isim fa'il, yang nampak mu'atin, asalnya mu'atiyun dengan ya atau kalau ada alif lamnya al mu'ati huruf akhirnya ya. Nah, ya itu perubahan dari wawu. Jadi asalnya mu'atiun, kemudian wawunya diubah menjadi ya, mu'atiun. Ya. Kemudian pada bentuk nakirah yang dihilangkan menjadi mu'atin. Kalau ma'rifah atau ada alif lam, al-mu'ati yaknya nampak. Yang jelas itu perubahan dari wawu. Ya. Kemudian wadaka mu'aton. Ini juga wawunya berubah menjadi alif. Pada isim maf'ul. Asalnya mu'atawun. Mu'atawun. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Menjadi mu'atawun. Ya. Kemudian amrnya alfi. Dengan menghilangkan huruf akhir. Huruf ilah yang akhir. Ya. Aslinya wawu. Kemudian diubah menjadi ya. Pada mubarak tadi ya. Yu'alfi. Kemudian pada bentuk amr dihilangkan alfi. Kemudian nahiyya la tu'alfi isim zaman wal makan seperti isim maf'ul ya mu'atan. Ini. Jadi pada naqis wawi di sini wawunya yang pada lam kalimah berubah semuanya. Ya, ada yang berubah menjadi alif, ada yang berubah menjadi ya, dan ada yang berubah menjadi hamzah. Kemudian pada naqis ya'i, lam kalimah huruf ya aslinya. Contoh, laqa yulaqi. Dari mujaraknya laqinya yalqa. Ya. Laqinya yalqa. Di situ tanpa lam kalimah ini adalah huruf ya. Kemudian ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala, bagaimana ya yang pada lam kalimah tersebut dibaca dulu? Laqa yulaqi mulaqatan waliqa'an waliqa'an fahuwa mulaqin wadaka mulaqan laqi laqu laqi mulaqan mulaqan. Baik. Pada maudhi ya-nya berubah menjadi alif laqa. Pada mudhari' ya-nya asli tetap yulaqi. Jadi ya yang akhir di sini adalah asli. Ya yang asli tidak atau bukan perubahan dari huruf yang lain. Berbeda dengan yang yu'ati itu ya-nya perubahan dari wawu. Pada yulaqi ya-nya asli. Ya. Jadi lafaznya sama tetapi sifatnya berbeda. Kemudian pada masdar mulaqatan ya-nya berubah menjadi alif. Alif yang sebelum tak ta'nits ya. Asalnya mulaqayatan, kemudian ya-nya diubah alif. Kemudian pada masdar berikutnya liqa'an liqa'an ya-nya berubah menjadi hamzah. Asalnya liqayan liqayan, kemudian diubah menjadi hamzah. Kemudian isim fa'il mulaqin atau al-mulaqi berarti ya-nya tetap asli, tetap dengan ya, hanya saja pada bentuk nakirah yaitu kemudian dihilangkan ya menjadi mulaqin. Kemudian yang berikutnya isim maf'ul mulaqan ya-nya berubah menjadi alif. Pada amr laqi ya yang akhir dihilangkan. Nahi juga demikian, la tulaqi ya yang akhir dihilangkan. Kemudian isim zaman isim makan seperti isim maf'ul. Ya yang akhir berubah menjadi alif. Ini. Jadi untuk yang naqis ya'i, itu ya berubah menjadi alif atau berubah menjadi hamzah. Atau dihilangkan tadi pada amr, pada nahi. Atau tetap dengan ya. Ya, ini. Kemudian yang terkait dengan ini, yaitu pada jenis yang berikutnya, lafif. Lafif mafruq, ya, huruf ilah pada fa kalimah dan pada lam kalimah. Perhatikan, contohnya dari wala yuwali. Dari yang dasar dulu, maudhi dan mudhari'nya. Wala yuwali. Ya. Kalau dilihat atau disesuaikan dengan pembahasan nasakh, ya, di sini terutama pada huruf ilah yang akhir. Ya, kalau yang awal wawu, ya tetap wawu. Sebagaimana pada misal tadi, wawunya tetap wawu pada fa kalimah. Dan nanti yang berubah pada lam kalimah. Wala liwali musyaranya apa ini? Waliya. Waliya yali yali waliya yali. Ini musyaratnya. Nah, dari musyarat tersebut bisa diketahui asli pada lam kalimah adalah huruf ya. Ya, asli pada lam kalimah adalah huruf ya. Nah, ketika diubah menjadi fa'ala, menjadi wala, maka ya-nya berubah menjadi alif. Pada mudhari' yuwali, ya-nya kembali ke aslinya. Yuwali. Jadi, seperti pada naqis ya'u untuk huruf akhirnya. Oke, itu aslinya adalah ya. Ini pada lafiz makhruq. Sehingga nanti perubahan berikutnya seperti pada naqis ya'u tadi. Bisa dilihat. Dibaca, coba. Wala yuwali muwalakan wawilaan wawilaan wahuwa muwalin wadaka muwalan wali la yuwali muwalan muwalan. Iya, sama ya dengan naqis ya'i. Perubahan pada lam kalimah juga sama dengan naqis ya'i tadi. Adapun pada wawu yang pada fa kalimah seperti pada misal wawu, misal wawu, ya, huruf wawu itu tidak berubah tetap dengan wawu. Ya, ini yang pada lafiz mafruq. Kemudian lafiz yang berikutnya lafiz maqrun. Ya, contohnya dawa yudawi. Ini jadi ain kalimah huruf wawu, kemudian lam kalimah. Ini aslinya adalah ya. Ya, ya kalau tidak salah ya. Nah, pada wawu yang berada pada ain kalimah nanti akan sesuai dengan hajwaf wawu. Wawu yang pada ain kalimah sesuai dengan hajwaf wawu tadi. Adapun lam kalimah yang huruf illah, dia akan seperti pada naqis, sama dengan naqis. Perubahan-perubahannya, kalau itu aslinya ya, ya berarti ya-nya berubah sesuai dengan naqis ya-i. Ini. Dawa yudawi. Ini saja perubahannya. Dawa yudawi mudawatan wadiwatan wajiwaan fahuwa mudawin wadaka mudawan dari la udawi mudawan mudawan. Iya, ini ya. Jadi wawu pada ain kalimah seperti pada ajwaf wawi tetap dengan wawu, tidak berubah, tidak hilang. Adapun yang berubah ataupun yang hilang itu pada lam kalimahnya, huruf ilah pada lam kalimah seperti pada naqis tadi. Ini pada lafiz demikian. Baik. Jadi pada sulapi majid, ya, untuk yang mu'tal ini biasanya yang berubah ketika huruf illah itu pada lam kalimah, pada huruf akhir. Kalau huruf illah pada fa kalimah atau pada ain kalimah, ya, cenderungnya tidak banyak berubah atau bahkan tidak berubah. Yang banyak atau yang bahkan harus berubah ketika huruf illah itu pada lam kalimah, pada huruf akhir. Nanti bisa dibandingkan dari yang sudah dibahas dan nanti yang pada bab berikutnya demikian. Setiap ada huruf illah, perhatikan. Ya, tempatnya, letaknya, kemudian perubahannya bagaimana. Ya, ini. Yang banyak atau yang bahkan pasti berubah kalau itu pada lam kalimah. Adapun di tempat lain, ya nanti bisa dilihat ya bandingnya. Berikutnya, jenis yang terakhir yaitu mahmul. Ya, dan sebagaimana diketahui sesuai dengan letak huruf hamzah ada tiga, mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Ya. Kemudian perhatikan huruf hamzah tersebut pada masing-masing tempatnya, bagaimana keadaan hamzah tersebut. Contoh untuk yang mahmuz fa, akhadha. Nah, di sini tetap sama sesuai dengan wazannya, afamnya hamzah kemudian diikuti alif. Akhadha, dari akhadha mujarrabnya akhadha pendek ya. Kemudian ditambahkan alif sesudah hamzah menjadi akhadha. Sama, hanya saja dalam penulisan ya, dalam penulisan atau cara menulisnya saja yang berubah. Yaitu hamzah diikuti alif, ini kemudian ditulis dengan mat. Ya, dengan tanda mat. Ini hanya dalam cara penulisan. Adapun dalam bunyi, dalam ucapan, dalam bentuk tetap sama dengan wazannya. Akhadha fa'ala. Sama ya. Ini. Berikutnya mudhari'nya yu'akhidhu, yufa'ilu. Sama. Mu'akhadhatan, ikhadhan, ikhadhan. Fahuwa mu'akhidun, wadaka mu'akhadun. Akhid, la tu'akhid, mu'akhadun, mu'akhadun. Jadi perubahan-perubahan yang berikutnya sebagaimana wazan, sebagaimana yang sahih salim, hamzah tetap dengan hamzah, tidak berubah. Ya, sini. Pada bentuk-bentuk lainnya, masdar maupun yang lainnya seperti demikian, tetap dengan hamzah sesuai dengan wazannya. Untuk mahmuz fa, yang berikutnya mahmuz ain dibaca. La ama yula imu mula amatan wali aman wali aman bahwa mula imun wadaka mula amun lakin lakin lakin mula amun mula amun. Iya, hamzahnya bagaimana? Tetap ya, tidak berubah, tidak pula hilang, tetap sebagaimana contoh ataupun sebagaimana wazan. Contoh yang sahih ataupun wazannya. Ini pada mahmuz ain. Kemudian yang berikutnya mahmuz lam dibaca. La sa'at yunasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fahuwa munasi'un wa dhaka munasa'un nasi' la tunasi' munasa'un munasa'un. Iya, pada mahmuz lam hamzah juga tetap dengan hamzah, tidak ada perubahan. Dan bandingkan tadi misalkan pada masdar yang kedua mungkin ketiga, nisa'an nisa'an akhirnya hamzah, itu hamzahnya asli ya, bukan perubahan dari huruf illah. Bandingkan dengan masdar dari yang naqis ataupun yang lafiz tadi ya, isa'an iqa'an, itu akhirnya hamzah tetapi hamzah itu perubahan dari wawu atau perubahan dari ya. Jadi sama-sama berakhiran hamzah, tetapi belum tentu jenis hamzahnya sama. Bisa jadi yang satu perubahan dari wawu atau dari ya, yang satunya adalah asli, memang itu hamzah. Ini pada mahmuz demikian. Jadi untuk mahmuz seperti wazan, seperti contoh yang sahih salim, tetap dengan hamzah tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan, yakni cara penulisan huruf hamzah. Sekali lagi, karena huruf hamzah itu bisa ditulis dalam beberapa bentuk penulisan. Ini yang perlu diperhatikan dulu, ya. Mungkin nanti kalau diperlukan di lain waktu ya, ada kaidah kitabatul hamzah, penulisan hamzah. Hamzah ditulis dengan alif, di atas alif atau di bawah alif atau dengan wawu atau dengan ya, itu ada kaidahnya, ada ketentuannya, ada contoh-contohnya. Tapi sementara perhatikan dulu dari contoh-contoh yang ada ini, bagaimana menulis hamzah pada masing-masing tempat tersebut. Sesuaikan dengan harokat hamzah dan harokat huruf sebelumnya. harakat atau sukun ya. Jadi sesuaikan dengan hamzah itu apakah sukun atau berharakat, jenis harakatnya apa, kemudian juga huruf sebelumnya bagaimana, sukun ataukah berharakat, jenis harakatnya apa. Itu yang mempengaruhi cara menulis hamzah. Dari ini ada yang ditanyakan? Untuk arti terjemahan, coba nanti dicoba sekaligus belajar membuka kamus atau membiasakan membuka kamus. Ya. Dari masing-masing kata tadi, dicari mujarotnya, kemudian turunannya, yang mengikuti wazan fa'ala ini dicari artinya apa. Sesuaikan dengan mujarotnya atau bandingkan dengan mujarotnya, atau juga sesuaikan dengan tadi makna-makna yang ditunjukkan pada bab ini. Kira-kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, untuk pertemuan ini sampai ini dulu. Kalau saya dapat fa'ala, alhamdulillah. Dan berikutnya, insya Allah nanti kita lanjut di waktu yang datang. Alhamdulillah, kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.